بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فنفتين عزكم الله، pada pertemuan yang lalu telah kita singgung dan kita baca sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dalam Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah, yang menjelaskan tentang golongan yang senantiasa dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala, golongan yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari penyimpangan-penyimpangan di dunia dan dari api neraka nanti di yaumul qiyamah. Telah kita singgung beberapa hal yang berkaitan dengannya, dan insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus khusus membahas tentang permasalahan kriteria, sifat-sifat, ciri-ciri golongan yang selamat tadi, golongan yang dibela tadi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, supaya lebih gamblang, lebih jelas siapa mereka, supaya masing-masing kita bisa lebih berupaya untuk bergabung dengan mereka. Dan tidak samar lagi urusan mereka di kalangan kita semuanya insyaAllah. Hadirin azakumullah. Juga pada pertemuan yang lalu, sungguhnya telah kita singgung dengan singkat dan global sungguhnya tentang sifat-sifat, ciri-ciri, kriteria golongan yang selamat ini tadi. Kita sebutkan secara umum bahwasanya cirinya golongan ini ialah kembali kepada kitab wa sunnah dengan pemahaman as-salaful ummah, salaful ummah dalam semua perkara-perkara aspek kehidupan mereka, dalam perkara iman, akidah mereka, dalam masalah tauhid, ibadah mereka, dalam masalah muamalah akhlak mereka, dalam perkara dakwah mereka, dalam semua keseharian mereka, duniawiyahnya ataupun ukhrawiyahnya. Itu secara umum, secara global yang disebutkan kemarin. Saya terangkan ya khanam tina azakumullah kemarin, bahwasanya untuk bisa bergabung dengan kelompok yang selamat ini, tidak perlu kemudian mendaftar ke tempat tertentu, atau mengisi formulir tertentu, atau mengenakan kostum tertentu, atau punya klub tertentu. Begitu kemarin ya. Masih ingat? Masih ingat. Itu secara global ya khanam tina azakumullah. Uraian yang dibawakan kemarin ya Rasulullah, intinya ingin menjelaskan bahwasannya At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, golongan yang ditolong itu, golongan yang selamat itu tidak memiliki ciri khas tertentu yang beda dengan Islam wa sunnah, yang beda dengan Islam wa sunnah. Tidak ada itu. Ciri-ciri mereka semuanya terdapat dalam Islam dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu secara global. Maka insya Allah Taala pada kesempatan kita kali ini kita akan sebutkan lebih khusus tentang kriteria golongan yang satu ini untuk lebih mendalam pembahasannya dan lebih mengenal siapa mereka. Saya ambilkan dari buku yang masyhur di kalangan kalian, yaitu kitab Irsyadul Bariyah yang ditulis oleh Abu Abdussalam Hasan bin Qasim Al-Hasani Ar-Raimi As-Salafi Al-Yamani. Kalau dikatakan Al-Hasani, itu bukan berarti dia pengikutnya Abu Hasan Al-Ma'rifi. Lah, jangan salah paham ya. Kalau dikatakan Al-Hasani, orang Yaman mengatakan Al-Hasani, maksudnya dia termasuk keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Artinya dia termasuk Ahlul Bayt. Al-Hasani. Ar-Raimi tempatnya. Raimah. Raimah itu tempatnya, tempat kelahirannya Syekh Muhammad Al-Imam. Muhammad bin Abdul Al-Imam Ar-Raimi. Nah. Dia termasuk muridnya Syekh Muqbil bin Hadi. Dan juga muridnya Syekh Ahmad bin Yahya Najmi. Beliau menyebutkan dalam buku ini, khana bin azakumullah, pasal yang ketujuh, yaitu as-sifatul lati yastahiqqu biha al-'abdu an yakuna salafiyya. Beberapa kriteria, beberapa sifat yang dengan itu seseorang hamba berhak dinyatakan sebagai pengikut salaf. Dikatakan sebagai pengikut golongan yang selamat. Golongan yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa sekarang dikatakan dengan sunni atau salafi. Beliau menyebutkan ya khonatina azakumullah beberapa poin cukup banyak tentang sifat-sifat tadi. Yang kalau kita perhatikan nanti insyaallah taala sifat-sifat ini khonatina azakumullah tidak keluar dari daerah al-Islam was sunnah. Tidak keluar dari daerah Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berkutat pada ini saja. Islam was sunnah, Islam was sunnah. Dan itu yang membedakan antara mereka semua dengan al-firaqud dhalah, kelompok-kelompok sembarangan yang menyimpang dari garis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang pertama. Kriteria yang pertama ialah tahkimul kitab wa sunnati sahihah. Berhukum kepada Al-Quran dan sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, yang sahih. Dalam semua perkara, dari perkara-perkara kehidupan. Baik itu akidah atau ibadah atau muamalah, semua bab. Ciri khasnya golongan yang selamat ini tadi dalam semua perkara mereka, aspek kehidupan mereka sehari-harinya, itu semuanya mereka bertahkim, berhukum, merujuk kepada kitabullah, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini khairatina azakumullah, di samping sebagai sifatnya golongan yang selamat ini, di saat yang sama ini merupakan kewajiban masing-masing muslimin dalam beragama ini. Ini merupakan prinsip dasar, prinsip yang asasi kaum muslimin, merujuk pada Alkitab, merujuk pada As-Sunnah As-Sahihah, dan dipahami dengan pemahaman salaful ummah, generasi yang terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in. Dalilnya yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya. Allah menyatakan dalam firman-Nya, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ini di Al-Anbiya ya, surat ayatnya itu cakbar. Allah mengatakan, ittabi'u, hendaklah kalian wahai kaum muslimin mengikuti, ini perintah, hendaklah mengikuti ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan kalian jangan mengikuti yang selainnya sebagai wali-wali, sebagai teman-teman dekat. Sungguh amat sedikit kalian mau ingat. Yang dimaksud dengan sesuatu yang turunnya dari Allah subhanahu wa ta'ala ialah al-wahyu. Wahyu yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wahyu yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, itu apa? Itu apa? Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang semua termaktub dalam Al-Quranul Karim, itulah wahyu yang diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini khanamtina azakumullah merupakan perintah. Perintah yang menunjukkan wajibnya kita ittiba'ul Quran, mengikuti Al-Quranul Karim. Demikian pula khanamtina azakumullah as-sunnah. Sebab sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam juga merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah ayat dan ma'rufin lakum, sangat masyhur di kalangan kalian, yang disebutkan dalam surat An-Najm. Allah menyatakan tentang Rasulnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul ini tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan atau kecuali itu adalah wahyu yang diberikan kepada beliau. Juga hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau menulis semua yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dikritik oleh kaum musyrikin. Ya Abdullah, apakah kau menulis dari si Muhammad, padahal dia itu manusia biasa. Ya ghababu wa yarda, kadang dia itu marah, kadang dia itu ridha. Loh, kok bisa kamu tulis semua dari orang ini? Maka dilaporkan oleh Abdullah bin Amr bin As kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, uktub, fawalladhi nasu muhammadin biyadih, la yakhruju minhu illa al-haq, kata beliau. Tulis semuanya. Demi zat yang Muhammad ada di tangannya, ya demi Allah, tidak ada yang keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Yani wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga riwayat yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah, sesungguhnya aku ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan yang semisalnya bersama dengan Al-Qur'an tersebut. Apa yang semisal itu? Kata para ulama ialah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat gamblang, sangat wadih. Dengan dalil yang dibawakan tadi menunjukkan bahwasanya sesuatu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala ialah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka ayat yang saya bawakan tadi, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, itu merupakan perintah yang menunjukkan kewajiban, wajibnya ittiba'ul Qur'ani was-sunnah. Kewajiban untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hukumnya wajib. Dan kewajiban ini dibebankan kepada masing-masing orang, siapapun dia, dari manapun asalnya, apapun kelompoknya. Semuanya berkewajiban untuk kembali dan mengikuti bimbingan Al-Kitab wa Sunnah dan tentunya dengan pemahaman Salaful Ummah. Halah. Sangat nyata dan sangat jelas karena Tina Azzaikumullah. Adapun ayat yang lainnya yang mengharuskan kita untuk kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah sangat banyak. Di antaranya yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Ini ayat yang sangat masyhur sekarang kalian. Perintah untuk kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah di saat terjadinya pertikaian, perseteruan, perselisihan, perpecahan, persengketaan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Yang sebelumnya perintah untuk taat kepada Rasulnya. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulnya dan ulil amr dengan kalian. Kata Allah mengatakan, dan bila kalian tanazu, saling berselisih, saling bersengketa, beda pendapat, beda faham tentang suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah maknanya apa? Kepada Al-Quran. Kembali kepada Rasulnya maknanya apa? Kembali kepada beliau pada masa hidupnya dan kembali kepada sunnahnya Rasul ketika beliau telah meninggal dunia. Ayat ini haram tina'azakumullah ditafsirkan demikian tadi oleh seorang tabi'in yang mulia Amr bin Maimun al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan makna ar-raddu ila Allah ay ar-raddu ila kitabih, pengertian kembali kepada Allah, yakni kepada kitab sucinya. Wa ar-raddu ila rasulih fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da mamatih. Dan pengertian kembali kepada Rasulnya itu ketika pada masa hidupnya. Dan kembali kepada sunnahnya Rasul setelah beliau meninggal dunia. Masya Allah ya. Sangat jelas, sangat gamblang menggunakan perintah. Farudduhu ilallahi wa rasul. Bahkan dijadikan sebagai tanda imannya seseorang kepada Allah. Tanda iman seseorang kepada hari akhir. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan disebutkan prinsip ini lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sehingga merujuk kepada Al-Kitab Sunnah itu ternyata tidak semata-mata kewajiban, tapi juga upaya untuk menambah, meningkatkan iman seseorang. Iman dia kepada Allah dan iman dia kepada hari akhir. Disebutkan oleh para ulama, disinggung di sini iman kepada hari akhir secara khusus kepada Allah sama hari akhir ya kawan. Enggak disebutkan iman kepada malaikat atau kepada kitab-kitab atau kepada takdir, ya kan? Apa yang dibawakan di sini? Iman kepada hari akhir. Ciri orang itu iman kepada Allah sangat jelas. Dan yang kedua, dan ciri orang itu iman kepada hari akhir. Kira-kira maknanya apa ini? Disinggung masalah hari akhir ini. Ini kan, Pak. Lama gak ketemu tuh, perlu ditanya duluan. Mau gak, Pak? Ini kan, Pak. Jadi, kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada As-Sunnah. Dalam ayat ini, di samping kewajiban, itu dijadikan sebagai tanda iman seseorang kepada Allah. Dan yang kedua, dijadikan sebagai tanda iman seseorang kepada hari akhir. Ini mesti ada sesuatu di balik ayat ini. Bahasa kita ada udang di balik batu. Apa udangnya, Pak? Wah, latihan nyari udang lagi. Allah Ustaz. Pak De Ismadi, monggo. Ya benar itu, Pak. Enggak maksud saya dikaitkan dengan perintah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya kalau kita itu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tindakan ini termasuk iman kepada hari akhir. Ini ada udangnya di balik batu, Pak. Apa udangnya itu? Ada makna tersirat dari ayat ini. Nah, perlu nyari sesuatu supaya bisa tangkap udangnya. Monggo, Pak. Masya Allah, ini orang-orang tua yang jawab ini senang ini. Terus kaitannya dengan perintah tadi itu apa? Nah, itu kewajibannya kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Supaya apa? Supaya lurus kehidupannya, gitu ya. Kalau pembahasan iman kepada hari akhir, ya memang hari pembalasan amalan, tanggung jawab amalan. Pertanyaan saya, kok dikaitkan antara kewajiban ini dengan keimanan kepada ini? Ada dikaitkan begitu. Iman kepada hari akhir itu, apa, kembali kepada Alkitab wa Sunnah itu, ciri seseorang itu iman kepada hari akhir. Pertanyaan saya loh, kenapa kok disebutkan hari akhir saja? Enggak disebutkan termasuk ciri iman kepada malaikat misalkan, atau kepada para kitab suci misalkan, atau kepada takdir misalkan. Loh, kenapa kok disebutkan hari akhir? Mesti ada udang di balik batunya. Apa udang itu, Pak? Masya Allah. Alah, Pak. Ada wong tua ya ikhwan jawabannya mateng. Nah, Allah Ifarif hadahu, sehingga disebutkannya secara khusus dalam ayat ini kalimat al-yawmul akhir, hari akhir, itu menunjukkan bahwasanya kembali kepada Alkitab wa Sunnah itu adalah amalan yang mengandung pahala besar yang bakal kamu raih nanti di yaumul kiamat. Bahasa langsungnya swarga gitu. Memang ya, janjinya surganya Allah tabaraka wa taala nanti di yaumul kiamat. Berpahala ya. Sehingga enggak semata-mata ideologi, enggak semata-mata kewajiban, tapi sangat erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah. Karena Allah yang memerintahkan ya, Allah yang mewajibkan. Dan juga sangat erat kaitannya dengan iman kepada hari akhir. Karena tindakan kamu ini, perintah Allah, merupakan ibadah, berpahala, kamu raih nanti di hari akhir. Dan kamu harapkan pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sangat gamblang. Nah, ayat ini, khonamtina azakumullah, perintah untuk merujuk kepada Alkitab wa Sunnah di saat terjadinya persengketaan. Maka, jalan keluar, solusi, perpecahan umat, ia kembali kepada Alkitab wa Sunnah. solusi berkembangnya perbedaan faham dan ideologi, solusinya ya kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Solusi menyatukan kelompok-kelompok yang banyak itu, sekte-sekte yang beragam itu, ya kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Bahkan semua perkara, semua perkara yang sedang diperselisihkan, itu solusinya ada dalam Alkitab wa Sunnah. Anda sedang ribut sama istri kamu, solusinya ada dalam Alkitab wa Sunnah. Kamu lagi ribut sama teman kamu, tetangga kamu, atau kaum muslimin secara umum, solusinya ada dalam Alkitab wa Sunnah. Kamu lagi sengketa urusan dagang, solusinya ada dalam Alkitab wa Sunnah. Anda sengketa urusan nikah, talak, atau semisalnya, itu semuanya solusinya ada dalam Alkitab wa Sunnah. Apapun yang kamu perselisihkan, apapun yang kamu perbincangkan, apapun yang ada, itu semuanya kamu kembalikan ke Alkitab wa Sunnah. Di sana kamu akan mendapati solusi yang sangat baik dari Islam. Hala, kewajibannya sangat gamblang. Juga ayat yang kedua yang menunjukkan kewajiban kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah ayat yang disebutkan dalam surah An-Nisa juga, ayat yang ke-65. Allah mengatakan, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajitu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya, maka sungguh demi Rabbmu, mereka itu tidak beriman, belum dinyatakan beriman. Kata-kata la yu'minun, kata para ulama, itu nafyus sihah, la nafyul kamal. Yang ditiadakan ialah keabsahan iman seseorang, bukan meniadakan kesempurnaan iman. Tahu bedanya? Kalau meniadakan kesempurnaan iman, iman kamu itu masih ada, cuman kurang, enggak sempurna. Kalau meniadakan keabsahan iman, artinya apa? Iman kamu itu enggak sah. Enggak ada iman kamu sampai adanya tindakan ini. Mudah enggak? Nah, ayat ini itu meniadakan keabsahan iman. Sehingga artinya, sungguh demi Rabbmu, mereka itu belum sah imannya, belum dinyatakan sebagai muslim. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka itu menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim yang memutuskan perkara yang mereka sengketakan di kalangan mereka. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati-hati mereka perasaan berat hati dari apa yang telah kamu putuskan, dan mereka tunduk dan pasrah sepasrah-pasrahnya dengan ketentuan tadi. Ini pun juga menunjukkan kewajibannya ya. Dikatakan wajib pun apa? Kewajiban bertahkim kepada sunnah, kewajiban berhukum dengan sunnahnya Rasul. Kenapa dikatakan wajib dengan ayat ini? Sebab kalau kamu tidak bertahkim kepada as-sunnah, iman kamu itu tidak ada. Iman kamu itu belum sah. Kamunya itu belum muslim. Artinya apa? Artinya apa? Kafir. Hadza huwa. Karena urusannya itu meniadakan keabsahan iman, maka berarti tindakan ini tindakan yang wajib. Yang wajib, tidak bisa ditawar-tawar. Sama sebanyak lagi karena tina azakumullah, ayat yang menerangkan tentang masalah ini. Tamam? Adapun sunnah disebutkan dalam sebuah hadis yang dihukumi hasan di ghairihi oleh para ulama, datang dari banyak sahabat dan juga ma'ruf di kalangan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadhillu ba'di abadan in tamassaktum bihima." Kitabullahi wa sunnati. Sangat jelas. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat sepeninggalku selama-lamanya selama kalian berpegangan dengan dua perkara ini. Apa itu? Kitabullah dan sunnahku, kata Rasul. Maka at-tamassuku bil kitabi wa sunnah, berpegangan dengan Al-Quran dan as-sunnah, min asbabin najah minadhalalah, termasuk sebab keselamatan dari kesesatan. Anda akan dijamin keselamatan Anda dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada kalau Anda berpegangan dengan perkara ini, Alkitab dan Sunnah, dan kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam semua perkara aspek kehidupan kalian. Masya Allah. Berarti mafhumnya, kalau orang itu tidak mau berpegangan dengan Alkitab dan Sunnah, ya siap-siap kok jadi orang sesat. Gitu kan ya? Kalau kamu tidak mau berpegangan dengan Alkitab dan Sunnah, ya siap-siap kok jadi orang sesat. Kalau kamu cuma jadi orang sesat, itu mafsadatnya parah. Lebih parah lagi kalau Anda ternyata sudah sesat, menyesatkan umat, lebih parah lagi. Allahul Musta'an. Apa sebab tidak mau merujuk kepada Alkitab wa Sunnah? Juga hadis yang masyhur dari sahabat Al-Rifadz bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan, "Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajil." Sesungguhnya kata Rasul, barang siapa yang hidup di kalangan kalian setinggalku nanti, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak, perpecahan yang sangat banyak. Maka wajib atas kalian untuk berpegangan dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Pegangilah sunnahku tadi dan gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian. Juga perintah ya kawan. Mereka kalimat alaikum itu wajib, isim fi'il amr, ay ilzamu, pegangi sunnah tadi. Kedua dengan kalimat tamassaku biha, kamu pegang erat-erat sunnahku tadi. Dan yang ketiga, wa'adhu alaiha bin nawajid, perintah untuk menggigitnya dengan geraham kalian, yakni yang kenceng, yang sepenuh hati, yang kuat dalam memegangi sunnah ini. Ini juga ada udang di balik batu ini. Kita harus nyari ilmu udang. Udang itu bergizi tinggi. Ilmu ini pun juga bergizi tinggi bagi yang mengetahuinya. Dinner kan? Ya, belum jelas, saya belum tanya. Aku belum takon. Aku belum jelas. Belum nanya sudah. Belum jelas. Lumayan, belum jelas. Artinya dua jawaban. Dia harusnya mengatakan, Wallahu a'lam. Lah ini ketok ngantuk. Suruh takon dia, sekolah Wallahu a'lam. Tidur kan? Nah, pertanyaan saya. Namam, kenapa kok Rasul sampai menyebutkan tiga penguat dalam riwayat? Kalau hanya menyebutkan alaikum bisunnati saja, kata-kata alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, itu cukup untuk menunjukkan kewajiban berpegang dengan sunnah. Tapi kenapa ditambahi lagi dengan kalimat tamassaku biha? Pegangi. Masyarakat itu memegang pintu. Karena sakupiah, pegangi sunnah tadi. Dikuatkan lagi dengan gigi geram kamu. Dipanggil kuat, kan gigi juga dengan geram-geram kamu. Kenapa sampai dikuatkan sedemikian rupa oleh Rasul? Ada udang apa di balik batu ini? Kayak teka-teki ya. Ini teka-teki ilmu syar'i. Jawab Nasari. Allah besar. Lebih kuat gitu ya. Nah iya, supaya lebih kuat. Ditekankan. Kenapa kok supaya lebih kuat? Sampai suruh gigit dengan geraham kamu. Dipegang kuat-kuat gigit dengan geraham-geraham kamu. Hah? Loh, kenapa kok sampai sedemikian rupa? Di samping sebagai penekanan. Itu ada udang di balik batu. Ah, ada sesuatu yang tersirat dari makna hadis ini. Ansaris, kayaknya andai. Tenang. Saya tak nyari yang lainnya lagi aja. Pak Somni, monggo. Gitu ya? Gitu ya? Masya Allah. Sehingga perlu dikuatkan dengan tiga penguat tadi. Supaya jangan lepas. Saking sulitnya. Dan saking banyak godaan-godaan di luar. Godaan penyimpangan-penyimpangan tadi. Masya Allah. Nah, ini udangnya ketemu. Dicekel udangnya sama dia. Masya Allah. Hadza huwa. Allah ibarat. Sehingga adanya tiga penekanan ini. Fanatina azakumullah. Itu mengisyaratkan. Memegangi sunnah Rasul itu. Bukan perkara sembarangan. Tidak gampang. Tidak gampang. Di situ ada makna yang tersirat. Seseorang yang memegangi sunnah Rasul itu pasti akan menghadapi sekian banyak rintangan-rintangan, halangan-halangan, godaan-godaan, penyimpangan-penyimpangan yang sudah menjamur di kalangan masyarakat. Kebodohan-kebodohan yang sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat tentang sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu membuat dan mempersulit orang itu untuk bisa teguh dan istiqomah memegang sunnah Rasul. Maka beliau mengatakan, pegangi kuat-kuat dan kamu gigit dengan geraham kalian. Disebut dengan geraham pun yang paling kuat gigit ya. Dia kuat. Nah, betul-betul sangat sulit dan pasti dan banyak menghadapi godaan dan rintangan. Sehingga prinsip ini, khonatina azakumullah, di samping wajib, juga termasuk iman kepada Allah pada hari akhir. Sebagai upaya untuk menyelamatkan dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ini harus kita pegangi. Sekuat-kuatnya. Dengan sepenuh hati. Dengan seteguh hati. Jangan separuh-separuh. Separuh-separuh kamu memegangnya. Sunnah ini ya ikhwan. Ada gelombang. Gelombang syubhat sedikit yang datang. Langsung kamu akan terhempas. Pinjam katanya Pak D, diuntal miring sama syubhat tadi itu. Hati-hati. Sehingga kalau megang itu yang kuat. Yang kuat. Memang sulit ya, Pak. Tetapi di balik itu, pahala besar menanti orang-orang yang berpegangan dengan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Di balik itu, iman orang tersebut akan semakin meningkat, semakin naik. Ketakwaan dia akan semakin tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang mutamassikun bisunnah, yang berpegangan dengan sunnah itu, akaliyah sangat minoritas. Tidak sembarang orang bisa berpegangan dengan sunnah ini. Sehingga kalau kemudian seseorang itu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bisa di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengamalkan sunnahnya Rasul dalam semua aspek kehidupan dia sehari-hari. Itu merupakan nikmat yang sangat besar untuk dia. Dan itu merupakan taufik wal hidayah min Allah untuk dia. Kamu syukur. Tidak sembarang orang. Ini orang pilihan. Ini orang pilihan. Karena sangat sedikit. Ini yang pertama. Dan ini prinsip yang amat sangat mendasar. Dalam kehidupan beragama. Dalam semua perkara-perkara kehidupan dunia. Ini cirinya. Dan ini cirinya Ahlus Sunnah. Cirinya As-Salafiyun. Cirinya golongan yang selamat. Ya ini. Kata lagi yang lain. Selebihnya. Cabang dari sini. Paham ya? Ini ciri khas. Tidak ada. Ciri khas. Dari sisi yel-yelnya. enggak ada ciri khas dari sisi atribut-atributnya, enggak ada ciri khas dari sisi klubnya, enggak ada dari sisi enggak ada semuanya. Hanya merujuk kembali kepada Al-Qur'anul Karim, kepada sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam, kamu ilmui, kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kamu hidup kembangkan di kalangan masyarakat kalian, kamu dakwakan kepada mereka. Istiqomah di atasnya sampai mati. Halal. Selesai. Nah, namun di sini khonamtina azakumullah, perlu juga untuk dirinci ciri-ciri yang lainnya. Rincian ini biasanya ya khonamtina azakumullah disebutkan oleh para ulama untuk mengcounter berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang berkembang dan yang mencuat di kalangan masyarakat. Supaya ngerti bahwasanya golongan selamat tidak seperti itu, tapi seperti ini. Yang intinya juga sama, kembali kepada Al-Kitab was-Sunnah. Ciri yang kedua. Disebutkan di sini, al-akhdhu bima warada 'an as-sahabati fi bayan al-qadaya ad-diniyah 'amatan wa fi qadaya al-aqidati khasatan. Ini melengkapi poin yang pertama, yang artinya mengambil apa yang datang dari kalangan para sahabat. Mengambil yang datang dari para sahabat di dalam menjelaskan permasalahan agama secara umum dan terkhusus dalam menjelaskan perkara-perkara akidah dengan makna dan bahasa yang lebih simpel, ar-ruju'u ila fahmi salaf, kembali kepada pemahaman generasi terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, di dalam memahami dan menjelaskan semua perkara-perkara agama, terkhusus perkara akidah. Nah, mungkin ada yang tanya, kenapa harus mereka? Apa tidak boleh orang sekarang? Begitu kan ya? Kenapa harus mereka? Yang sekarang kok tidak? Bukankah orang dulu dan orang sekarang itu sama, sama-sama orang? Bahkan, lagi ngomong, orang dulu dan orang sekarang itu lebih canggih orang sekarang. Gimana ya? Lebih modern orang sekarang. Dulu itu zaman unta, kalau sekarang zaman apa? Hah? Mana zaman ini? Sekarang bisa berdiri. Hah? Gitu. Kalau dulu zamannya, kata mereka, dulu zamannya orang-orang primitif, kalau sekarang zamannya orang-orang yang kaum intelektual. Seharusnya perkembangan wawasan dan pemikiran orang sekarang itu lebih luas daripada orang dulu. Seharusnya ya orang sekarang yang lebih dipakai daripada orang dulu. Ini kadang muncul ucapan seperti ini, pertanyaan seperti ini. Kenapa kok harus mereka? Nah, kita ngomong dulu lah. Intermesu. Kalau pembahasannya itu urusan keduniaan, ya memang kamu lebih canggih daripada zaman dulu. Memang zaman dahulu gak ada pesawat. Hah? Memang zaman dahulu tidak ada yang namanya apa tadi? HP. Oh, HP itu tadi. Senang ngambil HP itu. Hah? Dulu tidak ada peralatan-peralatan canggih modern atau yang mutakhir seperti sekarang ini. Dulu nggak ada berbagai macam jenis mobil-mobil yang sekarang sedang marak-maraknya itu. Dulu paling kuda, unta, keledai, limar. Ya kalau itu ya memang iya, orang sekarang lebih canggih urusan yang begini ini. Tapi yang kita bahas sekarang itu bukan urusan pesawat. Nah. Yang kita bahas itu bukan urusan HP. HP kalau counter beres urusannya. Yang kita bahas sekarang itu urusannya urusan agama. Yang kita bahas sekarang urusan din. Yang kita bahas sekarang ini memahami ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya dan yang beliau bacakan kepada umat-Nya. Yang sedang kita bahas sekarang ini ialah memahami dan menerangkan sabda-sabda Rasul yang beliau sampaikan kepada umat-Nya, yang itu merupakan dinul Islam, bimbingan Islam secara utuh. Ini permasalahannya. Dan harus orang dahulu, bukan orang sekarang. Kenapa? Kenapa kira-kira? Kan sampai kayak kiri dia. Kan. Terus nah. Selesai. Teruskan lagi. Pak mau kafe. Allah rida terhadap. Eh? Baik. Pak Wahid lagi mau Pak? Mereka adalah orang yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu mereka yang dikasih nikmat oleh Allah dan dijamin kesolehannya. Masya Allah. Wis, ke mana Pak? Wis, sudah tadi jawab dia Pak. Tambah mana mana? Hah? Simusama Rasulullah. Masya Allah. Mana mana? Oh, ikut tanya, dapat siji-siji dikasih lengkap kan. Masya Allah. Jadi yang pertama sebutkan tadi sama Al-Akh tadi, Mas Arif ini. Kenapa kau harus orang dahulu? Yang pertama, kata beliau. Karena orang-orang dahulu itu, yakni para sahabah, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, itu langsung mendengarkan sabdanya Rasul. Ya, Pak, ya. Loh. Aku lagi, ya. Mereka pula yang menyaksikan langsung tindak tanduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung melihat praktek kesehariannya beliau. Siapa itu? Dulu apa sekarang? Orang dahulu para sahabat. Yes, tambahin lagi yang tadi itu. Para sahabat itu langsung dididik, ditarbiyah, dikasih taklim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayo, langsung murid-muridnya Rasul, ayat turun langsung sampaikan kepada mereka. Ada hadis langsung sampaikan kepada mereka. Dan yang bimbing Rasulullah langsung. Agar langsung yang bimbing ikhwan. Sehingga ada ayat yang enggak dipahami, ada Rasul yang menerangkan. Ketika Rasul menerangkan sebuah sabdanya, ada kata-kata yang tidak dipahami, langsung tanya kepada beliau. Orang sekarang tidak demikian keadaan. Yang ketiga, yang bukan juga tadi itu, dan juga dari sama Bapak tadi itu. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang telah dijamin, diberi rekomendasi langsung dari langit. Dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga datangnya dari Rasulullah SAW. Paham? Kalau yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka surga, surga nanti di hari kiamat. Di ayat yang lainnya disebutkan sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Dan yang kali pertama yang dimaksudkan ialah para sahabat. Agak kemudian dijamin kesolehannya mereka itu. Apalagi? Dikatakan sebagai khairun nas. Generasi yang terbaik. Generasi yang terbaik. Halo. Sehingga poin-poin tadi. Dan juga tambah lagi khanatina azakumullah. Mereka langsung ayat syutanzil. Langsung menyaksikan turunnya ayat. Di mana turunnya ayat. Tentang apa ayat turun. Di saat yang sama pula khanatina azakumullah. Mereka saat itu. Adalah satu kaum. Yang telah mencapai puncak kefasihan bahasa Arabnya. Walau Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Ar-Rasul berbicara dengan lesan Arab yang sangat jelas. Sehingga sekian banyak faktor-faktor pendukung azakumullah mengharuskan kita semuanya kembali kepada mereka. Tamam? Lebih daripada itu, Ar-Rasul sudah mengharuskan dan mewajibkan kita dalam sabdanya. Sabda yang mana itu? Sudah disampaikan itu. Rasul juga mengharuskan kita untuk kembali kepada mereka. Sabda yang mana itu? Anda yakin? Nomor pecahan umat, kenapa? Alaikum bil jamaah. Jamaah yang dihormati. Hah? Ya, jadi istilah alaikum bil jamaah ini. Ada pada khususnya itu. Tapi apa? Yang pertama, yang disebutkan dalam hadis Irbat Ibn Sariyah. Yang saya bawakan tadi. Rasulullah mengatakan apa? Fa'alaikum bisunnati. Kemudian, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Di samping beliau menganjurkan, mewajibkan untuk kembali berpegangan dengan sunnahnya beliau, beliau juga menyebutkan satu lagi. Dan sunnah khulafaur rasyidin yang tertimbing sepeninggalku. Siapa khulafaur rasyidin itu? Dari kalangan siapa mereka itu? Dari kalangan para sahabat. Dan sunnah mereka ini maksudnya ialah pemahaman mereka, praktek mereka, pengamalan mereka terhadap sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab mereka tidak punya sunnatul mustaqillah. Tidak punya sunnah tersendiri. Tamam? Saya paham ya? Yang ada ialah sunnahnya Rasulullah SAW. Maka yang dimaksudkan dengan sunnah mereka ialah pemahaman mereka, pengamalan mereka terhadap sunnahnya Rasulullah SAW. Maka wajib. Coba dengan hadir bahkan tadi itu, ketika membahas tentang golongan yang selamat, belum mengatakan al-jamaah, disebutkan dalam lafaz yang lain yang dihasilkan sebagian ulama, beliau mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu siapa saja yang aku dan para sahabatku di atasnya. Dengan penyebutan wa ashabi dan para sahabatku. Menunjukkan pemahaman as-sahabah itu yang harus dirujuk. Hadza huwa. Ini prinsip yang mendasar. Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dari kalangan para sahabat wa tabi'in wa tabi'in. Kalau kita mau merinci ini saja, itu sekian banyak kelompok-kelompok, golongan-golongan itu semburat semua, keluar semua. Kita membahas tentang masalah kewajiban rujuk kepada Alkitab wa Sunnah. Sekian banyak ahzab wal firaq, sekian banyak kelompok dan golongan, itu keluar dari prinsip ini. Mereka itu ada yang pegangannya dengan akal semata seperti ahli kalam, ahli filsafat, Mu'tazilah akan dibahas nanti pada poin yang ketiga insyaallah. Ada lagi di antara mereka yang mengandalkan perasaan dia saja, kasyaf, perasaan hati, ilmu laduni dan semisalnya. Ada juga masalah teman-teman ada nih, agar banyak lagi ya, ada lagi yang kemudian bertahkimnya itu kepada adatnya saja, namanya orang adat dan semisalnya. Terlalu banyak orang tidak azakumullah yang tidak masuk dalam prinsip ini, apalagi kalau disebutkan yang kedua tadi dengan pemahaman salaful ummah. Sangat banyak pula orang tina azakumullah, kelompok-kelompok, golongan-golongan yang tidak masuk prinsip ini. Yaitu yang ngaku kembali kepada Alkitab Sunnah, Tauhid Sunnah. Tetapi begitu disebutkan poin yang kedua, harus dengan pemahaman para sahabat, mereka semuanya semburat lagi. Nah, masing-masingnya biasanya memahaminya dengan pemahaman tokohnya masing-masing. Sehingga ya begitu kenyataannya. Fallah musta'an. Sehingga sekali lagi ya, ini penyaring. Saringan ya. Al-Sunnah itu tamam naqawatun nas. Orang-orang yang naqi, yang betul-betul bersih. Bersih setelah melalui penyaringan-penyaringan sangat selektif. Tamam, nanti ketemunya betul-betul orang pilihan asfiyaun nas, tasafwatun nas, orang-orang pilihan di kalangan kaum muslimin. Makanya sedikit jumlah mereka itu. Agaklah, tahu kebanyakan orang itu tidak mengetahuinya, jahil dan menyimpang dari siratal mustaqim. Fallahul musta'an. Hadza wadih. Yang ketiga. Yang ketiga dari apa ini? Kriteria. Kriteria golongan yang selamat. Nah, khawatir antumnya nanti. Lamun lagi. Yang ketiga. Kata beliau, adamul khawdi fil masail al-i'tiqadiyah mimma la majara lil-aqli fiha. Tidak berkecimpung di dalam permasalahan-permasalahan akidah yang tidak ada ada tempat untuk akal di dalamnya. Tidak berkecimpung dalam perkara-perkara akidah, perkara-perkara keyakinan yang mana akal tidak punya tempat untuk membicarakan masalah itu. Ini khonatina azakumullah masalah akidah yang tauqifiyah namanya. Perkara akidah yang harus datang dari Alkitab Sunnah. Perkara akidah yang tidak bisa akal-akalan. Harus dengan bimbingan Alkitab Sunnah. Paham ya? Dalam bab yang seperti ini, ciri khasnya Ahlu Sunnah, golongan yang selamat, tidak berkecimpung dalam bab itu menggunakan akal. Tidak. Tapi berkecimpung dalam masalah itu menggunakan dalil naqal namanya. Masalah apa itu ya ikhwan? Seringkalinya ya ikhwan amatina azakumullah. Masalah-masalah yang tidak ada tempat untuk akal di dalamnya. Itu perkara-perkara ghaibiyah. Perkara yang sifatnya ghaib. Yang tidak dicerna dan tidak diketahui oleh akalnya manusia. Seperti pembahasan tentang sifat-sifat Allah yang mulia. Seperti pembahasan tentang perkara gaib, mafatihul gaib, kunci-kunci perbendaharaan ilmu gaib. Itu semuanya harus menggunakan dalil, dalil dari Al-Quran, dalil dari sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak boleh menggunakan akal. Hadahu. Dan ini pembahasannya, karena dinasakumullah, pembahasannya disebutkan dalam ilmu akidah. Ini nanti kalau membahas seperti ini ikhwan, itu biasanya dan seringkalinya dibawakan oleh para ulama pergolakan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Perseteruan dalam bab ini antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Khulasah, ringkasnya. Dalam perkara-perkara akidah, khususnya perkara akidah ikhwan. Prinsipnya ahlu sunnah ialah al-i'timadu ala naql. Berpegangan dengan penukilan dalil. Ada dalilnya ayat atau hadis dipakai. Kalau tidak ada, diam. Tidak menggunakan akal dalam perkara seperti ini. Dan juga mereka punya kaidah takdimun naql ala al-aql. Lebih mendahulukan nas dalil daripada akal pikiran semata. Itu kelasannya. Sehingga tidak ada ikhwan amtina azakumullah di kalangan al-sunnati wal jamaah upaya untuk mempelajari yang namanya ilmu kalam, ilmu-ilmu filsafat dan semisalnya, kemudian mengarungi masalah-masalah gaib, masalah-masalah akidah dengan menggunakan ilmu tersebut, menggunakan ilmu kalam tadi atau ilmu falsafah tadi, itu tidak ada. Bahkan dilarang dengan keras dalam Islam. Di sini khana bin azakumullah disebutkan beberapa contoh. Contoh kasus, contoh nyata. Adanya orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu kalam, ilmu filsafat. Kemudian dia mengarungi masalah-masalah gaib perkara akidah dengan akalnya masing-masing. Dinukil di sini penyesalan orang-orang tersebut. Bahkan sudah menjadi tokoh-tokoh menyesali tindakan-tindakan tadi. Disebutkan di sini khana bin azakumullah penyesalannya Muhammad bin Abil Qasim Asy-Syahristani, dikenal dengan sebutan Asy-Syahristani. Dia menyebutkan dalam bukunya Nihayatul Aqdam akhir sebuah perjalanan, begitu istilahnya. Dia menukilkan dari sebagian ahli ilmu kalam tentang penyesalan yang sangat luar biasa. Dia mengatakan, La'amri laqad tuftul ma'ahid kullaha wa sayyartu tarfi baina tilkal ma'alimi falam ara illa wadi'an kaffa ha'iri ala dagmin au qari'an sinna nadin. Menggunakan fesir ya. La'umri, dari kiranya aku, sungguh aku telah mengelilingi semua pondok-pondok, pesantren-pesantren, mahat-mahat semuanya. Itu semuanya. Dan saya telah menjalankan ujungku, ini telapak kakiku, kemudian baju-bajuku, misalnya, ini mengerahkan semua yang ada pada dia, di antara rambu-rambu pondok-pondok tadi. Ini yang dimaksudkan sini, Ikhwan Ma'ahid Al-Kalamiyah, pondok pesantren, mahat-mahat ilmu kalam, ilmu filsafat. Jadi orang ini mengatakan kepada kita, dia sudah mengelilingi pondok ini, pondok ini, pondok ini, pondok itu, desa mengerahkan segala apa yang dia miliki, untuk mengenal rambu ini, rambu itu, masalah ini, masalah itu, ilmu ini, ilmu itu, semuanya ilmu kalam wa tasawuf. Akhirnya apa? Falam ara illa wadi'an kaffahairi, maka aku tidak melihat kecuali seseorang yang meletakkan telapak tangannya kayak orang kebingungan, ala zaknin, pada apa ini? Janggut. Au qari'an sinnanatini, atau dia membunyikan giginya karena menyesal. Gitu. Ya gini. Gitu. Nyesal begini, ngelamun begini, Allah Ustaz. Sudah keliling-keliling dari mulai umur kecil, masa mudanya keliling ke tempat ini itu sampai tua bengkek. Yang dia hasilkan hanya penyesalan di akhir. Hanya gini saja. Dari mulai muda sampai tua, keliling-keliling belajar ilmu kalam falsafah, akhirnya hanya menyesal saja. Bodoh, tidak ngerti perkara aku. Itu pernyataannya Asyir. Lain lagi dengan ucapannya Fakhr Razi, yang juga pakar ilmu kalam, Abu Abdullah Muhammad bin Umar Al-Fakhr Razi At-Tibustani. Dia menyebutkan dalam bukunya Aqsamul Ladzat, dia mengatakan, Nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aktharu sa'yil alamina dhalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa ghayatu dunyana adhan wa wabalu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa anta ma'na fihi qila wa qalu. Dia mengatakan, akhir perjalanan akal ini ialah iqal, tertutup, terikat. Ini akhir perjalanan akal ini ialah iqal, nutup, tertutup, diikat kayak iqal. Dan kebanyakan upaya orang-orang di alam raya ini ialah kesesatan. Yang dia gambarkan sekarang siapa ya? Ahli ilmu kalam. Jadi, apa namanya, puncak penghabisan mereka yang menggunakan akalnya ini itu buntu kayak orang terikat. Dan usaha kebanyakan mereka menyesatkan. Sementara arwah-arwah kami, roh-roh kami betul-betul fi wahsyatin, dalam sebuah kengerian. Kengerian pada ada di jasadnya kami. Dan puncak keduniaan kami ialah adzan wa wabalu, hanya perkara yang menyakitkan dan balak musibah saja. Dalam keadaan kami ini tidak bisa mengambil faedah dari pembahasan kami selama ini, sepanjang umur kita ini, kecuali yang kita kumpulkan padanya ialah qila wa qalu. Dikatakan sama si fulan mengatakan, dia mengatakan begini, itu mengatakan begitu, yang ini mengatakan begini, dipotong sama yang ini. Qil wa qal. Ucapan orang begini, ucapan orang begitu. Itu faedah belajar ilmu kalam menurut dia. Kemudian dia mengatakan, kata Razi, laqad ta'ammaltu turuqal kalamiyata wal manhajil falsafiyah. Aku telah mencermati cara-cara ilmu kalam dan ideologi-ideologi filsafat. Fama ra'aituha tashfi 'alilan wala tarwi ghalila, Ternyata aku tidak memandang hal tersebut bisa menyembuhkan orang yang sakit dan juga tidak bisa menyegarkan orang yang kehausan. Wa ra'aitu aqrab at-turuqi turuqal Qur'an. Dan saya mendapati ternyata cara yang tepat, yang singkat, yang padat, yang berisi, itu caranya Al-Quran. Akhirnya ngaku deh. Hah? Sudah keliling-keliling sampai tuwek, dia menyelami lautan ilmu falsafat, lautan ilmu kalam, menggunakan akalnya untuk menyeberangi atau mengarungi masalah-masalah akidah gaib yang tidak boleh menggunakan akal. Akhirnya pada ujung perjalanan dia mengakui kesesatan cara yang selama ini dia pergunakan dan mengakui kebenaran caranya Al-Qur'anul Karim dalam mengulas perkara. Masya Allah. Juga dinukilkan di sini dari Imamul Haramain Al-Juwayni. Dia ini juga dulunya orang yang sangat getol dalam memahami Asy'ariyah, faham Asy'ariyah, dan dia sedikit bernuansa Mu'tazilah. Kata Al-Juwayni, laqad khuttul bahrul khidam wa taraktu ahlul Islam wa ulumahum wa khuttu fil ladzina hauni an. Aku telah mengarungi samudra yang luas dan aku telah meninggalkan ahli Islam, kaum muslimin, dan ilmunya kaum muslimin. Dan aku telah mengarungi pada perkara yang mereka melarang aku daripadanya. Ini mengarungi ilmu-ilmu yang terlarang. Ilmu kalam, ilmu falsafah. Wal'an, illam yatadarakni rabbi birahmatin min, falwailu lifulad, waha'ana amutu ala aqidati ummi. Dan sekarang ini, kata beliau, sekarang ini, kalau Allah tidak segera memberikan rahmatnya kepada aku, maka sungguh celaka tuh si fulan. Ini, untuk jua ini. Celaka jua ini. Sekarang saya mati di atas akidah ibuku saja. Ibunya dia ini orang alamiah biasa, bukan ahli ilmu kalam. Dikatakan ajus, nesabur. Perempuan yang sudah tua, dari nesabur. Artinya, di atas fitrah. Fitrahnya para wanita, ibunya dia dan juga kaum muslim saat itu dalam perkara akidah tidak memegangi ilmu kalam. Kembalinya kepada pemahaman as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa'ala ya. Tambah sebanyak lagi qanam tinazakumullah tentang masalah ini. Yang intinya khulasanya qanam tinazakumullah dalam pembahasan akidah dan terkhusus pembahasan-pembahasan tentang masalah ilmu gaib, perkara-perkara gaib itu harus sunnah tidak menggunakan akalnya tapi menggunakan dalil dari Al-Qur'an dan juga dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya. Yang berapa itu? Rabi'an yang keempat. I'tibarut tauhid. Mengambil i'tibar, menganggap penting, sangat perhatian dengan yang namanya tauhid. Dan yang dimaksud dengan tauhid di sini ialah ifradullah bil ibadah. Mengesakan Allah tabaraka wa taala dalam perkara ibadah. Yakni tauhidul ubudiyah. Tauhidul uluhiyah, mengesakan Allah dalam semua perkara ibadah, mempersembahkan ibadah itu untuk Allah semata. Ini ciri khasnya ahlu sunnah, golongan yang selamat. Sangat betul-betul perhatian dengan tauhidnya, dengan kemurnian tauhidnya. Betul-betul dia mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah semata. Dia persembahkan semua ibadahnya untuk Allah semata. Ya. Tidak kenal yang namanya kesyirikan. Tidak kenal yang namanya klenik-klenik. Tidak kenal yang namanya khurafat atau khayul. Tidak ada. Yang mereka perhatikan masalah tauhid. Dan inilah dakwatul anbiya'i wal mursalin. Dakwahnya para nabi dan para rasul. Dari mulai awal sampai yang terakhir. Dan inilah dakwahnya para pewaris nabi. Dari kalangan para sahabat, para tabi'in, at-tabi'in tabi'in dan para ulama. Sepanjang zaman, sepanjang masa. Mereka semuanya dakwahnya dakwatul tauhid. Menyerukan tauhid kepada umat manusia. Membenahi tauhidnya umat. Memberantas yang namanya kesyirikan. Hada huwa. Anti-TBC. Nah, itu harus sunnah. Apa TBC, Pak? Bahayun, bid'ah, khurafat. S, syirik. Atau dengan enaknya, STBC. Begitu ya. Anti-STBC. S itu ialah syirik. T ialah takhayul. B ialah bid'ah. C ialah khurafat. Anti syirik, anti takhayul, anti bid'ah, anti khurafat. Yang diperhatikan sama mereka ialah ketauhidannya. STBC. Sangat tidak enak. Gitu ya. Sangat tidak enak. Sama es durian. Sedap. Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Dan ini ikhwan, inti daripada agama itu sendiri. Agama Islam itu agama tauhid. Rasulullah dan juga para anbiya sebelumnya alaihi wassalatu wassalam diutus untuk menerangkan tauhid. Ayatnya Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat ini seorang rasul. Semuanya menyampaikan satu seruan. Hendaknya kamu beribadah kepada Allah semata. Dan jauhilah tauhid itu. Itulah agama Islam. Dari tauhid inilah bercabang semua ahkam syariah. Hukum-hukum syariat. Larinya ke sini. Mengesakan Allah dalam keraibadah. Sangat perhatikan. Sehingga ciri khasnya ahlu sunnah itu dakwahnya sangat gencar dengan dakwatul tauhid. Sangat gencar mendakwakan tauhid di kalangan masyarakat. Anti STBC, anti syirik, anti takhayul, anti bid'ah, anti khurafat. Hada huwa cirinya ahlu sunnah. Betul-betul menanamkan akidah yang sahihah dan memberantas akidah-akidah yang menyimpang, yang merusak. Bukan kemudian malah sebaliknya dakwahnya sibuk ngurusi masalah kursi. Itu bukan ciri khasnya dakwah golongan yang selamat. Golongan yang selamat itu tidak pernah punya apa namanya gawe tidak pernah punya kepentingan untuk ngurusi kursi. Kursi apa ya? Hah? Kursi dalam tanda kutip. Tidak ada. Tidak ada sejarahnya. Apa namanya? Dakwahnya. Dakwatul haq, dakwatul anbiya wal mursalin. Dimulai dengan upaya untuk mendirikan khilafah Islamiyah. Tidak ada. Kalau khilafah Islamiyah di negeri antah berantah, mungkin saja ada. Itu negeri kayangan orang-orang yang sedang ngelamun. Nah, tidak ada sejarahnya pula, ya khonafitina azzakumullah, dakwahnya, dakwatul sunnah, dakwatul anbiya wal mursalin, itu dimulai dengan upaya untuk masuk ke parlemen-parlemen, menjadi anggota legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Atau apa itu? Masya Allah. Tidak ada yang memulai dakwahnya dengan cara yang seperti ini. Semuanya dari mulai Rasul yang pertama, Nuh alaihissalatu wassalam, sampai Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kali pertama dakwah dimulai dengan apa? Dengan tauhid. Tidak ada lagi yang lain. Rasul pun ketika mengirimkan da'i-da'inya ke berbagai penjuru dunia, yang dikasih nasihat, enaknya kamu mengawali dakwah kamu dengan apa? Dengan tauhid. Contohnya, ketika Rasul mengirim sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa kata Rasul? Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyi wahidullah. Wahai Mu'adz, engkau itu nanti akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab, maka hendaklah yang kali pertama kamu dakwahkan kepada mereka ialah syahadat la ilaha illallah, sampai mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kemudian Rasul mengatakan wahai Mu'adz, kamu nanti yang pertama kali kamu canangkan, yang kamu apa namanya sampaikan kepada masyarakat, mari kita tegakkan al khilafah al islamiyah di bumi Allah ini. Kaana manukya ya ikhwan. Enggak ada yang kemudian mengatakan wahai Mu'adz, ngomong sama apa namanya masyarakat nanti, mari kita berusaha untuk menguasai kursi-kursi yang ada supaya berubah menjadi negara Islam. Antara-antara. Nah, tetapi sendiri. Tidak ada ya ikhwan. Nah, itu nas hadis yang sangat jelas. Kamu baca, bolak-balik kamu baca, tidak ada kata-kata khilafah Islamiyah. Tidak ada kata-kata itu semuanya. Yang ada ialah falyakun awwalama tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Kamu perhatikan sepak terjangnya para anbiya wal mursalin. Semuanya menyampaikan kepada kaumnya, ya kaum ya'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, hendaklah kamu beribadah kepada Allah semata. Tidak ada sesembahan untuk kalian selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mereka sampaikan. Ada kemungkinan, wahai kaumku, ayo mari rame-rame. Kita bikin partai. Biar dapat kursi yang banyak. Dari mulai yang bawah sampai atas. Ini kursi legislatifnya banyak yang kosong ini. Kita isi segera. Yang eksekutif juga demikian. Yang yudikatif itu juga perlu. Nah, anak bengak-bengak. Loh, berarti antum ini anti. Anti khilafah Islamiyah. Anti negara Islam. Oh, enggak. Enggak anti, semua orang juga kepingin adanya negara Islam yang berhukum dengan Alkitab wa Sunnah, dengan pemahaman salafun ummah. Yang kita bahas sekarang itu ngawali dakwah. Yang kita bahas sekarang itu jalan mengawal dakwah. Dakwah kamu yang kamu awal itu apa? Contohnya, yang dari kalangan para anbiya wal mursalin dan para ulama memulai dakwah dengan penanaman, pembekalan akidah yang sahihah kepada masyarakat dan kepada pemerintah. Kalau kamu laksanakan yang ini, dan yang namanya tauhid menyebar, akidahnya menyebar, semuanya muwahidun, semuanya ala akidatin sahihatin, dia harus akidah yang sahihah, dari mulai bawah sampai atas, tidak usah capek-capek Anda bengak-bengok khilafah Islamiyah, langsung jadi otomatis. Dengan langsung akan berdiri yang namanya negara Islam. Itu nyatanya. Lihat sepak terjangnya Rasulullah SAW. Yang beliau dakwakan kali pertama masalah keimanan, tauhid, akidah, iman, tauhid, akidah selama 13 tahun lamanya di kota Mekah. Itu selama itu yang banyak beliau sampaikan masalah akidah. Penanaman akidah, iman, terus tauhid, terus sampai betul-betul mereka ngerti bahayanya syirik, STBC tadi, syirik, takhayul, bid'ah, dan khurafat, plus klinik, dan segala macam itu. Waduh, ayo, bahasa lain ya. Iya, maksud kita bagaimana, kaken. Begitu mereka kuat, bagus tauhidnya, bagus imannya, kuat akidahnya, pindah ke Madinah. Tidak langsung bengak-bengak masalah khilafah Islamiyah. Teruskan lagi masalah akidah. Tambahin masalah yang lainnya, masalah kewajiban sholat, zakat, sholat sebelumnya, zakat, puasa, ila akhir. Begitu sudah mapan, itu dengan sendirinya ya ikhwan, langsung jadilah yang namanya negara Islam di muka bumi ini saat itu. Yang langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Langsung melaksanakan amalan jihad fi sabilillah. Dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketauhidan yang ada pada mereka, walaupun personilnya sedikit, senjatanya mini, logistiknya kembang-kempit, medisnya ala kadarnya, tapi bisa menaklukkan kekuatan yang angkuh saat itu, kekuatan Quraisy. Terus semakin lama semakin berkembang, semakin luas sampai belum meninggal dunia, diteruskan otomatis, diteruskan oleh para khulafaur rasyidin. Hakadza ya akhi. Nah, kalau kamu mulainya dengan demikian, tidak lama akan terwujud yang namanya khilafah Islamiyah. Begitu kan? Iya apa ya? Iya, harus begitu. Nah, lihat ya sekarang ini. Dakwah yang dilancarkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala wa ghafarullah. Itu yang kali pertama, bukan mendakwakan masalah khilafah Islamiyah. Enggak mendakwakan tentang masalah apa namanya kerajaan atau kekuasaan. Yang beliau dakwakan tauhid, tauhid, tauhid, terus tauhid, tauhid, tauhid. Dan Allah kasih kemudahan kepada beliau teman yang saleh dari pihak kerajaan. Nah, kalau kemudian ulama tauhid kumpul dengan umara tauhid, ulama tauhidnya kumpul dengan penguasa yang bertauhid dari sisi tambah cepat melayu nih. Nah, itu digarap semua STBC tadi itu dengan cepat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai muftinya yang membawakan argumentasinya. Yang satu ini, Muhammad bin Su'ud Al-Su'ud, ini yang bagian menjalankan apa yang beliau katakan. Getno, getno. Brangus, brangus. Gitu. Dengan ilmu yang syar'i. Dan langsung jadi. Masa itu yang nanti na'azakumullah, tidak ada satu kerajaan pun. Yang ada ialah kabila-kabila, suku-suku misalnya. Dan tidak hanya kabilanya Al-Su'ud, banyak kabila-kabila yang lainnya. Begitu, apa namanya, dia memulai dakwanya dengan tauhid, menyebarkan tauhid, dakwah tauhid dengan gencar, maka semakin berkembang, semua kabail-kabail yang lainnya, kabung, pembukaan ini, terus semakin besar, sampai sekarang kamu merasakan barokah dakwanya beliau, negara Saudi Arabia itu. Tidak ada yang membencinya, kecuali orang yang balilu, ya ikhwan. Kamu tanya itu, kamu tukang becak yang di pinggir jalan itu, mau kamu tak berangkatkan gratis ke Saudi untuk haji? Wah! Ya gelem toh Pak, masa ora gelem, Pak. Mau ya, Pak. Atau mereka-mereka yang anti dan benci dengan yang namanya apa namanya Saudiya ini. Itu mereka ke sana. Ke sana aja ya, ke sana semuanya, ke sana larinya ke sana. Salah itu hanya mereka sangat cinta dan suka dengan negara itu. Tapi kan memang otaknya lagi senewah. Jadinya ya gitu-gitu ya. Allah. Kata ya. Itu lihat. Sekarang kamu perhatikan contoh orang yang teriak-teriak khilafah Islamiyah, ket bengen, katanya orang Jawa Timur. Dari dulu sampai sekarang, bengak-bengok, enggak ada negaranya. Makanya saya bilang negara antar berantah di alam khoyalnya jagoan mimpi yang satu ini. Allah musta'an. Semenjak dulu enggak pernah ada. Hah? Dari mulai awal mulanya muncul muncul kelompok yang satu ini sudah dikeluarkan sama tukang bangunannya sendiri, dan beruangnya sendiri, ngerti ya? Ya ngerti deh. Sampai sekarang tidak pernah terwujud yang namanya satu khilafah Islamiyah yang mereka inginkan. Sudah berapa puluh tahun yang lalu, hampir satu abad. Iku wis kasep, sudah kelamaan. Rasul itu cuman membutuhkan waktu 23 tahun. Oh, sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hanya membutuhkan beberapa tahun saja. Nah, sampai satu abad sampai sekarang itu gak ngatek-ngatek, gak berdiri-berdiri khilafah Islaminya itu. Masih bengak-bengok BPP dengan jalan. Allah kata ya. Sehingga sifat dan ciri khasnya golongan yang selamat itu enggak ngurusi masalah begitu-begitu. Enggak punya kepentingan dengan yang satu itu. Kepentingan mereka ialah menanamkan akidah yang sahih kepada umat. Menanamkan iman yang sahih kepada umat. Menanamkan ilmu yang syar'i kepada umat. Mereka semua diajak untuk bertauhid, untuk berakidah, untuk beriman, beramal saleh, beribadah, bermuamalah, berakhlakul karimah, beragama yang benar. Urusan yang satu itu belakangan, nanti juga ada sendiri. Mereka sekarang hidup di negara Indonesia Raya, bumi pertiwi yang tercinta ini, dipimpin oleh penguasa yang muslim, ya, dengan penduduk yang kebanyakannya muslimun. Kurang apa lagi nikmatun yang harus disyukuri. Allahul musta'an. Karena yang kami tidak azakum Allah, ya, dialog dengan orang yang begini modelnya ini. Kok kebetulan tonggo di bukan itu lah, ketemunya di luar Jawa. Oh itu semangat luar biasa dia. Dia berdalil dengan Abu Bakar Siddiq, Khulafaur Rasyidin sebagai kepala negara, kemudian ada para gubernur dan segala macamnya yang ada pada masa itu. Mereka semuanya para kadhi, mereka semuanya para menteri, mereka semuanya para pemimpin. Iya ngerti, aku bilang ngerti. Tapi saya mau tanya sama ente, apa kemudian dari awal mereka langsung larinya ke arah situ? Apakah dengan tahu dulu? Ya kan ini bukan masa ya. Al-Muhim ini ya, supaya jadi menteri gitu loh. Supaya jadi presiden, supaya jadi umara lah. Ya wes, saya bilang. Saya mau lihat kiprahnya Bauruk Somu. Saya mau lihat kiprahnya Bauruk Somu. Tak tunggu ya, sampai akhir masa jabatan dia. Saya mau lihat apakah ada betul-betul nyata yang kamu inginkan yang namanya khilafah Islamiyah itu. Yang kamu inginkan untuk menerapkan syariat Islam di bumi Indonesia Raya ini. Tak tunggu ini. Loh, jangan gitu ya akhi. Ya kan gak mesti harus nunggu ini kan. Yang penting kan kita harus berusaha untuk arah. Loh, nah kalau sudah jadi saja gak bisa, apalagi kalau gak jadi. Nah kapan tadi ini? Ya tak? Sudah jadi aja sudah menikmati empunya kursi tadi itu yang kamu idam-idamkan, yang kamu khayalkan, gak pernah jadi, gak pernah jadi yang kamu mimpikan. Nah kalau kamu gak pernah duduk di situ, yang ngapain kamu? Al-Muhim itu omongan tadi betul-betul menghujam kalbu dia. Ditantang dewek. Ditantang dia. Dan perlu begitu nih orang ini kakean ngomong gitu. Ini terserah kamu lah. Ente mau apa? Yang penting tak tunggu aja kiprahnya anda. Jabatannya tinggal beberapa tahun lagi. Tak tunggu. Kalau betul-betul terjadi apa yang kamu inginkan, yang kamu khayalkan, interkan. Melu sama ente, jangan khawatir. Ya kena melu kalau jadi penguasa, masuk ke akal melu. Melu tak? Ya pasti melu kalau jadi penguasa. Allah Ta'ala. Benar saja, orangnya masih hidup. Ini kalau para wisata jabatannya, bahwa rasulnya berakhir, gak anu, perlu di SMS. Tokoh Dewi, tokoh kecamatan. Belak baik, andi, bahwa rasulnya. Allah Ta'ala. Mafhum insyaAllah ya. Sehingga sekali lagi ya ikhwan, yang sangat diperhatikan oleh orang-orang yang dikatakan sebagai golongan yang selamat, pembahasan masalah tauhid, pembahasan masalah aqidah, dan juga sekaligus membahas perkara-perkara din yang lainnya, namun porsi pembahasan masalah tauhid lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Terus ya. Yang kelima. Ini gitu urusan. Yang ini adalah yang kelima, tapi sini yang keenam. Waduh, gak urut ya kamu. Terus lagi. Saya kuat lah. Nanti tahu-tahu pertanyaannya sak kilo numpuk dari itu. Nah, kayak kemarin tadi Boyolali. Tahu-tahu pertanyaannya alang itu. Siapa yang pertanyaan kamu ini kok sak kilo timbang sak kilo. Yang kelima. Yang terakhir untuk pertemuan kali ini. Apa mau diteruskan pada pembahasan pertemuannya besok? Nah, jadi hatamkan sekalian pembahasan kriteria mana ya? Tadi misalnya lagi masih membahas dengan materi yang sama. Kelanjutan. Apa teruskan pada zuhur? Nantang. Padahal ya remak-remak ya sih ngomongin. Tapi ya, yang kelima. Al-hirsu ala jama'atil muslimin wa wahdati kalimatihim ala al-kitab wa sunnah di fahmi salaf. Di antara ciri golongan yang selamat ialah berambisi, bercita-cita untuk menyatukan kaum muslimin di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus ummah. Bercita-cita untuk menyatukan dan mengumpulkan kaum muslimin di atas Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salafus ummah. Masya Allah. Ini juga babun azim, bab yang besar. Jadi ciri-cirinya golongan yang selamat ya ikhwan. Mereka itu sebagai pemersatu umat. Pemersatu umat. Bukan sebagai pemecah belah umat. Di sini, khonafidina azakumullah, dengan jelas dan tegas disebutkan, wahdatul muslimin, persatuan kaum muslimin itu, alal kitabi, wasunnati, wafahmi salaf. Persatuan kaum muslimin itu harus di atas dasar Al-Quran, As-Sunnah, dan dengan pemahaman salaful ummah. Itu cita-cita persatuan kaum muslimin yang dicanangkan oleh golongan yang selamat. Sehingga tidak semata-mata persatuan. Kalau cuma semata-mata persatuan, khonafidina azakumullah, semua kelompok pun juga akan mengatakan demikian. Berusaha untuk berkoalisi dengan kelompok-kelompok yang lainnya menyatu dalam sebuah wadah. Lebih tepat bukan namanya koalisi, tapi konspirasi. Itu lebih cocok untuk kelompok yang mereka itu. Hah? Berusaha untuk menggait semua kelompok-kelompok yang ada walaupun dengan berbagai macam model dan jenisnya, dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang beragam, semuanya hanya digajir satu. Ada tujuan dan maksudnya. Apa itu kira-kira? Memberangus sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari muka bumi. Sadar atau enggak sadar? Yang lebih tepat dikatakan konspirasi, bukan koalisi. Terjadi. Terjadi ya ikhwan. Kelompok yang menamakan dirinya saudaranya kaum muslimin. Benar ya? Enggak salah kan? Kelompok yang menamakan dirinya saudaranya kaum muslimin. Itu sekarang ini qanabtina azzakumullah sangat gencar-gencarnya melakukan misi persatuan umat ini tadi. Mereka ingin menampilkan dirinya sebagai sosok profil golongan pemersatu umat. Kalau dikatakan pemerhati, cocok gak ya? Gak cocok ya? Cocok juga ya? Hah? Gak cocok ya? Pemersatu umat. Atau pemerhati persatuan umat. Nah, pinjam katanya Pak dia aja. Banyak kosakata dia itu cukup bagus. Nah, mereka mendatangi kelompok kompor waslimut, kelompok ini, kelompok itu, golongan ini, golongan itu. Semuanya digaet, semua dipegang. Mari kita bersama-sama. Jadi satu. Itu misi besar mereka sekarang ini. Kira-kira apa tujuannya? Tujuannya mau bersama-sama menggunakan satu panah untuk diarahkan seluruhnya kepada dakwah salafiyah. Ayo. Di Jawa banyak, di Sulawesi oke, dan yang nampak itu yang di Makassar, Sulawesi itu. Luar biasa itu upaya mereka itu. Kalau persatuannya model gaduh-gaduh ini, gaduh-gaduh enak ya Pak. Tapi ini gaduh-gaduh dibumbui sama tai kucing, jadi gak enak ya Pak. Ini istilahnya Pak Di lagi ya Pak. Dia kalau menggambarkan asalnya persatuan apa namanya yang beragam ideologi, beragam pemikiran yang menyimpang jadi satu, beliau mengatakan itu gaduh-gaduh campur tai kucing, katanya beliau. Jadi gak enak gitu loh. Yang diinginkan di sini qanatina azakumullah iyalah wahdatul muslimin alal kitabi was sunnah wa fahmi salafil ummah. Menyatukan kaum muslimin, mengumpulkan mereka semua di atas alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini prinsip persatuannya golongan yang selamat. Dalilnya banyak. Tidak hanya ciri khasnya mereka, tapi ini pun juga ternyata kewajiban yang datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalilnya ialah satu ayat yang disebutkan dalam surat Ali Imran. Ayat yang ke-103. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian semuanya berpegang teguh dengan tali Allah. Jami'an, seluruhnya. Ada mengatakan hala kaunihim mujtami'in. Dalam keadaan mereka semuanya bersatu di atas tali tadi. Wa la tafarraqu. Dan kalian jangan terpecah belah. Jangan terpecah belah. Ini ayat yang sangat jelas dan gamblang disebutkan oleh para ulama untuk menunjukkan bahwasannya yang namanya wahdatul muslimin, persatuannya kaum muslimin, itu harus dengan Alkitab wa Sunnah, tali Allah. Seluruhnya ya kawan, dan tidak boleh terpecah belah. Juga dengan ayat yang lain yang disebutkan dalam surat Al-An'am. Ayat yang ke-153. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus tadi, dan kalian jangan mengikuti jalan-jalan kecil yang banyak yang pendek-pendek itu, sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Paham? Sehingga upaya untuk jam'ul kalimah, mengumpulkan kalimatnya kaum muslimin, itu harus dengan ittiba' siratil mustaqim, mengikuti jalan yang lurus, yaitu Islam itu sendiri. Dan Islam di sini ialah Islam yang didasari dengan kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Wow. Bila tidak demikian, maka akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsipnya. Ini prinsipnya ya. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah golongan yang selamat ya akhwat. Itu betul-betul berupaya. Bagaimana caranya kaum muslimin ini bisa memahami kitab sucinya, bisa memahami sunnah nabinya, difahami dengan pemahaman salaf umatnya, salafnya dari kalangan umat ini, dengan harapan supaya mereka itu nanti bisa bersatu, bisa berkumpul di atas prinsip yang mulia ini. Dan itu dengan cara menebarkan dakwatul haq, menebarkan dakwatul sunnah, menyebarkan dakwatul salafiyah di kalangan masyarakat dengan cara yang baik. Bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Wal jidal billati ahsan. Dengan cara menebarkan sunnah. Sebab sunnah itu pasti menghasilkan persatuan. Sebagaimana yang namanya bid'ah itu pasti akan melahirkan perpecahan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah menyebutkan dalam kitab beliau yang bernama Al-Istiqamah, beliau menyatakan as-sunnatu maqrunatun bil jama'ah kama anna al-bid'ata maqrunatun bil furqah. Sunnahnya Rasul itu pasti bergandengan berkaitan dengan persatuan. Sebagaimana yang namanya bid'ah itu pasti akan melahirkan yang namanya furqah, perpecahan. Itu beliau ambil dari dalil-dalil yang dibawakan tadi. Menunjukkannya ikhwan, untuk mencapai, menggapai yang namanya sebuah persatuan kaum muslimin, itu harus mendidik mereka, mentarbiyah mereka, mengajari mereka, mendakwai mereka untuk kembali kepada kitab sunnah. Mengamalkannya, menghidupkan di kalangan masyarakat dan mendakwakannya kepada mereka. Halo. Kalau sudah di atas sunnahnya Rasul, pasti akan bersatu. Sunnah itu pemersatu umat, bukan pemecah belah. Tapi sebaliknya, fanatina azakumullah, yang namanya kebid'ahan-kebid'ahan, yang namanya penyimpangan-penyimpangan, inilah yang melahirkan yang namanya al-furqah. Perpecahan umat. Maka sunnah Rasulullah dan ahlu sunnati wal jamaah adalah pemersatu umat. Sementara ahlul bid'ah adalah pemecah belah umat. Hada huwa. Sehingga persatuannya ikhwan, sekali lagi, persatuan di atas prinsip yang benar, bersatu, berdamai, di atas bimbingan yang sahih dari kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Bukan dengan semata-mata persatuan, dengan tanpa ada penyaringan-penyaringan, penyeleksian-penyeleksian yang sangat jelas tadi. Allahu ta'ala alam bissawab. Sehingga bukan prinsipnya ahlus sunnah menyatukan antara sunnah dengan syiah. Bukan prinsipnya ahlus sunnah menyatukan antara sunnah dengan sufiyah. Bukan prinsipnya ahlus sunnah menyatukan sunnah dengan sururiyah. Bukan pula prinsipnya ahlus sunnah menyatukan sunnah dengan hizbiyah. Bukannya. Sebab tidak akan mungkin bisa bersatu. Tapi prinsipnya ahlus sunnah wal jama'ah ialah menyatukan kaum muslimin di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka semua diajak untuk kembali kepada prinsip yang mulia ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yakfi insyaAllah ya. Sudah setengah 12. Dan insyaAllah poin-poin yang berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang lainnya insyaAllah. Wa akhun yas'al. Ada yang bertanya. Apabila ada di kalangan sahabat yang berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat Al-Quran, bagaimana sikapnya kita? Yang perlu dipahami di sini ialah bahwasanya ayat itu sebuah ayat ditafsirkan dengan ayat pula, atau sebuah ayat ditafsirkan dengan hadis sunnah yang sahihah, sebuah ayat ditafsirkan dengan keterangan para sahabat. Sebuah ayat diterangkan dengan keterangan sebagian tabi'in, dan ayat diterangkan dengan bahasa Arab. Itu tartibnya, urutannya. Ayat dengan ayat, atau dua-duanya. Ayat dengan ayat, ayat dengan sunnah, atau dua-duanya. Ayat dengan keterangan para sahabat. Ayat ditafsirkan dengan keterangan para tabi'in. Ayat ditafsirkan dengan bahasa Arab. Ini kaidah penafsirannya. Baik, kemudian kalau misalkan di kalangan para sahabat beda pendapat dalam menafsirkan sebuah ayat, bagaimana sikap kita? Yang perlu dipahami, kebiasaan salafun salih, kebiasaan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam menafsirkan sebuah ayat itu tidak menyebutkan tafsirnya secara menyeluruh, tidak. Tapi mereka menyebutkannya dengan menyebut person-person yang terkandung pada ayat tadi. Hanya menyebutkan misal, contoh. Saya bawakan contoh ikhwannya. Di ayat, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan jauhilah tagut itu. Kalau kamu perhatikan tafsir ayat ini, kamu akan mendapati banyaknya keterangan dari kalangan sahabat dan para ulama, masalahnya berbeda-beda. Sahabat Umar mengatakan tagut itu ialah syaitan. Tagut itu ialah syaitan. Ada lagi yang menafsirkan, apa namanya, setelah saya Jabir bin Abdillah, menafsirkan yang namanya tagut ialah kuhan, para dukun-dukun. Imam Malik menafsirkan tagut ialah kullu ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang diibadah selain Allah. Ya, ini dia meribainya. Kalau kamu perhatikan, beda pendapat, bagaimana sikap kita ya? Maka ketahuilah, kaidahnya seringkali para sahabat dan para ulama kita kalau menafsirkan sebuah ayat menyebutkan contoh saja. Sekali ini ya Pak. Ini enggak ada pertentangan. Kamu katakan tagut itu contohnya seperti syaitan. Syaitan itu tagut. Tagut itu seperti dukun. Dukun itu tagut. Tagut itu segala sesuatu yang diibaratkan Allah itu tagut. Berarti kana tina azakumullah. Menurut para ulama kita yang terdahulu, tagut itu maknanya luas dan banyak person dan contohnya, kayak setan, kayak dukun, paranormal, orang pinter, padha wae. Segala semuanya kan ngerti. Kemudian apa namanya? Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dan yang merubahinya. Itu semuanya mana? Contoh-contoh person. Jangan kamu salahkan. Tinggal kemudian kamu membuat bahasa yang mencakup makna itu semuanya. Kamu katakan tagut itu ialah segala sesuatu dalam bentuk orang yang diikuti, atau orang yang taati, atau orang yang diibadahi, yang bisa membuat seorang hamba itu melampaui batasnya dia. Ada yang diibadahi, patung-patung berhala-berhala, kuburan-kuburan misalnya diibadahi, yang membuat seorang hamba itu melampaui batasnya dia secara syar'i. Ada tauhud, ma'budnya itu tauhud. Ada yang dalam bentuk ditaati, orang yang ditaati, sampai membuat hamba tadi melampaui batasannya, yakni para umara, para penguasa-penguasa yang zalim, ada tauhud. Kemudian al-masbu' yang diikuti, yaitu orang-orang yang diikuti, dan ternyata membuat hamba-hamba Allah melampaui batasan dia secara syar'i, seperti para ulama usu, ulama-ulama yang jahat, tauhud. Tauhud itu banyak. Gembongnya siapa? Iblis, syaitan, la'atullah, ya. Kita cara menafsirkannya, sehingga tauhud dimanakan ini, semuanya benar, dan makna yang mencakup ialah ini. Itu sering sekali ya. Maaf, kalau kemudian kamu dapat ternyata tidak seperti ini kasusnya, betul-betul ada khilaf di kalangan para sahabat, maka yang dipegangi ialah yang paling dekat dengan dalil yang lainnya. Paham ya? Misalkan dua orang sahabat beda pendapat, maka mencari mana pendapat yang sesuai dengan ayat yang lain, atau hadis yang lain, atau keterangan para sahabat yang lain, atau bahasa Arabnya, misalnya. Kamu tarjih, kamu kuatkan dengan upaya-upaya tadi. Dan biasanya, ikhwan, sudah dilaksanakan penguatan tadi oleh para ulama kita di tafsir. tinggal kamu gali saja dari buku-buku mereka. Terkhusus Al-Imam Qabari dalam tafsirnya itu sering ya, belum merojihkan, menguatkan suatu pendapat. Kita disuruh dan diharuskan untuk kembali kepada pemahaman mereka, para sahabat. Padahal jarak di antara mereka dengan kita sangat jauh sekali. Ratusan tahun, Ustaz. Bagaimana caranya? Caranya ya belajar. Pemahaman para sahabatul kiram terhadap Alkitab wa Sunnah itu sudah dibukukan oleh para ulama kita. Jangan dikira kemudian antum diminta untuk meraba-raba. Kayak orang buta gak ngerti yang mana pemahaman sahabat itu. Enggak. Sudah dibukukan oleh para ulama kita. Tinggal kamu gali. Semuanya lengkap keterangan. Ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Hadis disyarah oleh para ulama kita. Kemudian penjelasan ucapan-ucapan, tindakan-tindakan para sahabat. Itu lengkap dibukukan dengan sanad yang sahih dan yang gak sahih. Tinggal kamu gali saja. Bukunya sudah dicetak. Apalagi di zaman sekarang ini, percetakan itu, penerbitan itu berlomba-lomba, bersaing ketat untuk menerbitkan buku-buku yang ada itu. Ayo, di samping penerbitan ya iya, Fulus juga masuk. Sama kayak penerbitan-penerbitan yang di Indonesia ini juga begitu. Semangat untuk kemudian menerbitkan karya-karya besar ulama terdahulu. Penerbitannya iya, Fulus juga masuk. Tidak apa-apa. Hakat ya. Lengkap itu. Lengkap. Mau tersebut. Kepengen tak? Tidak, kita beli bukunya. Itu buku. Beliin, ojon. Ada semuanya. Itu caranya. Sehingga caranya dengan cara Anda menggali, mengkaji kembali buku-buku yang menyebutkan keterangan-keterangan tadi. Maka kamu akan mendapati tentang pemahaman salafus salih. Lalu apa fungsinya ulama-ulama yang sekarang ini, Ustaz? Fungsinya ialah ulama tersebut mengajarkan kepada kaum muslimin sekarang ini pemahaman para sahabat. Maka kita sebagai kaum muslimin ini, ikhwan, itu dibimbing, belajar kepada ulama-ulama tadi yang lebih senior, lebih dahulu telah mengkaji dan mempelajari pemahaman sahabat tadi. Sehingga enggak sembarang ulama. Ulama ini ulama yang betul-betul sejalan dengan pemahamannya para sahabat. Fungsinya bagaimana? Kita belajar dari mereka. Mereka yang membimbing, kadang meringkas, mempermudah apa yang telah mereka serap dari pemahaman salaf tadi itu. Dipermudah untuk orang-orang sekarang. Sehingga fungsinya besar. Gak bisa kalau kemudian kamu tahu apa namanya seorang diri langsung terjun ke dunia ilmunya salafun salaf dengan tanpa alat, dengan tanpa pembimbing. Bisa-bisa masuk dalam apa namanya lubang-lubang yang mematikan Anda. Harus dibimbing oleh para ulama, belajar kepada ulama, dibimbing sama mereka sehingga betul-betul bagus dan tepat yang kamu laksanakan tadi. Sahkah akad nikah seseorang di mana wali wanita ini bapak dipaksa untuk menyerahkan ijabnya menikahkan putrinya pada anak laki-lakinya, saudara kandung wanita yang menikah. Tuh. Yang maksa siapa? Masuk bapak kalah adik anak. Ini mesti ada sesuatu di balik ini. Pertanyaannya sangat global. Saya khawatir ada kasus, nanti saya jawab dengan jawaban yang enggak kena, nanti sama ruhnya makasih satu ini. Mesti ada apa-apa nih? Mesti ada kasus ini. Iya. Maksud bapak kalah di anak. Iya. Jadi yang namanya wali wanita itu yang terdekat dengan wanita tersebut. Lebih afdal dari pihak ayah. Bapak, kemudian naik ke atas, kakek, sama bapaknya kakek, kemudian kakeknya kakek, ilah akhirnya. Mana ya? Kalau ada. Tenang, kemudian setelah itu, saudara, akhun, saudara kandungnya dia. Kemudian, ponakan-ponakan dia dari saudara kandung tadi, ibn al-akh. Kemudian, paman dari pihak bapak, amiknya dia. Wah, Kalau mereka semuanya ada, maka secara urutan didahulukan bapak. Secara kemaslahatan dan secara syar'i didahulukan yang paling mengerti tentang kemaslahatan perempuan tadi. Dan yang paling mengerti tentang hukum syar'i dalam perkara tersebut. Al-aslah fal-aslah. Didahulukan yang paling bermaslahat dan yang bermaslahat. Sehingga kalau kemudian bapak tadi itu merasa enggak mampu untuk menikahkan putrinya, maka diperbolehkan bagi dia untuk menyuruh anak laki-lakinya dalam hal ini sebagai saudara lelaki perempuan tersebut untuk menikahkannya. Sah. Enggak mampu atau dia yang minta. Memang dengan tanpa perlu untuk memaksa. Terus bagaimana kalau misalkan tidak ada dari kalangan pihak wanita? Apakah boleh dari pihak bapak? Apakah boleh wali dari pihak ibu? Pendapatnya Abu Hanifah mengatakan boleh. Semua wali boleh. Pihak bapak, pihak ibu boleh. Sementara jumhur ulama berpendapat dari pihak bapak saja, dari pihak ibu enggak bisa. Jadi paham ya? Nah, yang disebutkan kemarin sama Syekh Abdullah Mar'i, beliau menukil dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan yang dipandang ialah al-aslah fal-aslah, yang paling bermaslahat untuk perempuan tadi, walaupun dari pihak keluarga ibunya, walaupun dari khalnya, paman dari pihak ibunya, ada masalah. Wajibkah seseorang untuk pergi berhaji sedangkan ia pensiunan dengan gaji kecil tetapi punya ladang dan sawah yang luas hasil warisan? Ada langsung ya? Ada tuan tanah. Apalagi tanahnya wilayah Surabaya. Mahalnya luar biasa itu. Tanah yang luas, sama yang luas. Masya Allah. Tentang permasalahan kewajiban haji itu ya ikhwan, dikaitkan dengan istita'ah, kemampuan dia. Kewajiban haji itu ya ikhwan, dikaitkan dengan istita'ah, kemampuan seorang. Kemampuan di sini ialah kemampuan dari sisi perbekalan hajinya dia. Bekal, kemudian kendaraan menuju ke arah sana, kemampuan fisik, kemudian kemampuan keamanan yang ada di sebelah sana. Kalau dia mampu untuk itu semuanya, walaupun dengan menjual sawah, walaupun dengan menjual apa yang dia miliki selama tidak membahayakan dan memadharatkan dirinya, maka sudah wajib. Ayatnya sangat jelas. Walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Misalkan Anda menjual sepetak sawah cukup untuk biaya haji dan itu tidak membahayakan diri Anda atau keluarga Anda, dalam untuk melaksanakan yang namanya ibadah haji. Sangat besar manfaat dan kemaslahatan ibadah haji ya. Bolehkah meruqyah orang kesurupan yang non muslim? Kalau yang disebutkan dalam riwayat ikhwan, Rasulullah mengatakan man istata'a minkum ayyan fa'akhahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu di kalangan kalian untuk memberi kemanfaatan kepada saudaranya, maka hendaklah dia lakukan. Di pembahasan ruqyah. Karena kata akhahu di sini, akhul muslim, saudara sesama muslim. Ya. Ini pada asalnya ikhwan. Wallahu a'lam kalau yang tanya non muslim. Mungkin bisa dikaitkan dengan pembahasan kalau dengan meruqyah itu bisa melembutkan hatinya dan bisa berupaya untuk bisa mendakwahkan Islam kepada dia dengan cara seperti itu tadi diruqyah, bismillah dia sembuh begitu, didakwahi kepada Islam dengan kemaslahatan yang ada, boleh insyaallah. Ana pernah ditanya, apakah Anda Wahabi? Bagaimana cara menjawabnya? Ibnu Abbas radhiyallahu taala juga pernah ditanya. Ya Ibnu Abbas, anta Utsmani atau Umawi? Apa yang bermakna? Apa kan? Anta Utsmani atau Alawi? Ini pada masa fitnah ketika itu. Maknanya, oh Ibnu Abbas, kamu itu termasuk yang menuntut darahnya Utsman gabung dengan Muawiyah ini, ataukah kamu itu seorang Alawi yang mengikuti Ali bin Abi Thalib? Jawab Ibn Abbas, Ma ana Utsmani wala Arabi. Ana muslimun muttabi'un lil kitabi wa sunnah. Saya itu muslim yang berusaha untuk mengikuti Alkitab wa sunnah. Padahal sama dengan tadi itu. Apakah Anda Wahabi? Saya bukan Wahabi, juga bukan Sufi. Saya bukan Sufi. Ya tak? Ya apa ya? Mestinya yang tanya kayak gini mesti dari pihak itu. Saya bukan Wahabi, juga bukan Sufi. Saya ini Muslim yang berupaya untuk mengikuti sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai. Faham siapa ya? Ayo, itu. Hada. Yakfi ya, ikhwan. Jangan 12 kan hormat. Ono mana ya, Pak? Gimana ngomong-ngomong? Tidak ada agama yang tidak ada akal. La dina liman la akla lahu. Hadis itu maksudnya. Kalau dikatakan sebagai hadis, dia maudhu, palsu. Dia disebutkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah dha'ifah. Dan semua riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan akal maudhu'ah, palsu. Ya. Melihat itu dalam kitab Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang berjudul Al-Manarul Munif. Tamam? Hadha huwa. Nek maudhu', nek palsu, ya wis, Pak. Tak kandu, Pak. Ngoten nggih. Tidak ada agama bagi yang tidak punya akal. Dia bisa dimanakan dengan makna yang sahih. Bisa dimanakan dengan makna yang batil. Kalau dimaksudkan la dina liman la akla lahu. Tidak ada agama. Yakni dia tidak dibebani oleh hukum-hukum agama. Kecuali dia orang yang berakal. Betul. Memang orang yang berakal itulah yang mukallaf. Yang kena hukum syariat. Orang senting, orang gila, orang gendeng itu bukan mukallaf. Tapi kalau yang diinginkan ialah orang tidak ada agama, atau tidak sempurna agama seseorang, kecuali seorang yang menggunakan akalnya, mendewakan akalnya, ada makna yang fatil. Hah? Ada. Sehingga intinya, mau itu palsu, palsu. Ini ya, buat saja. Ayolah. Allah yang tahu. Allah ya, yakin insya Allah ya. Dan kalau ada kata-kata yang pedas, kayak cabai rawit tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terkadangnya ikhwan, perlu dikasih cabai rawit. Sesuatu itu kalau, apa namanya, yang kotor, tidak diucek-ucek, itu kadang gak bersih-bersih. Sesekali dikasih ucek-ucek sedikit, dikasih cabai rawit sedikit, pedas sedikit, tapi sebenarnya intinya ya khanafatina azabumullah ialah untuk kebaikan kita semua supaya kita memahami mana yang hak dan mana yang batil. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.